فلو كري الكافرون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله boleh puji dan syukur kepanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita limpah kurnia-Nya, jadikan kita hamba-hambanya yang terus beriman kepada-Nya dan sentiasa mengharapkan keridhaan-Nya. Dan alhamdulillah pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala dapat bersama-sama sekali lagi. So kita teruskan kajian kita menghuraikan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim daripada surah Al-Baqarah. Ayat-ayat yang telah kita bincangkan pada pelajaran lepas telah berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Taala menerangkan tentang tanda-tandanya, tanda-tanda uluhiyahnya, di mana Allah Subhanahu wa Taala telah menciptakan langit dan bumi dan telah membezakan atau menjadikan malam dan siang itu berbeza-beza, dan juga beberapa ayat-ayat lain yang menunjukkan ataupun menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yakni yang menggunakan akal untuk mendapatkan petunjuk. Jadi pada ayat yang berikutnya Allah SWT telah berfirman di dalam kitab Muzul 252, iaitu ayat-ayat daripada 165 ke 167. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Ya, maksudnya ومن الناس, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Walau yaral ladzina zalamu iz yarawnal azaba. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, annal quwwata lillahi jami'a, bahawa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, wa annallaha syadidul azab, dan bahawa Allah amat berat siksanya, yakni nescaya mereka menyesal. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا, iaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. وَرَأَوُ الْعَذَابَ, dan mereka melihat siksa. وَتَقَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ, dan ketika segala hubungan di antara mereka terputus sama sekali. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا, dan berkatalah orang-orang yang mengikut, lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna, seandainya kami dapat kembali ke dunia pasti kami akan berlepas diri dari mereka bagaimana mereka berlepas diri dari kami. kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Jadi ini ayat-ayat menerangkan tentang orang-orang yang mengambil, menjadikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala sekutu-sekutu anda dan di mana mereka mencintai sekutu-sekutu ini, anda ini, apa saja yang mereka jadikan setara sekedudukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka cinta anda ini kahubillah bagaimana mencintai Allah. Jadi apakah yang akan berlaku pada mereka? Inilah orang-orang yang mencintai selain daripada Allah SWT seperti mereka mencintai Allah. Dan sebelum ini Allah SWT telah terangkan wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu huwa rahmanur rahim. Dan Tuhan yang disembah, Tuhan kamu yang disembah adalah Tuhan yang esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Huwa rahmanur rahim. Dialah yang maha pemurah dan merahmati. Jadi orang-orang di dalam ayat yang ini tentu sekali tidak mendapat faedah, manfaat daripada peringatan dan penerangan ayat sebelumnya bahawa Allah itu Allah sajalah yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim, yang berhak disembah. Dan antara asas ibadah sesembah itu ataupun sembahan itu adalah mahabbah, iaitu cinta. Cinta adalah asas ibadah. Itu kita kena tahu. Itu rukun dalam ibadah. Rukun maknanya apa? Tidak sah sesuatu perkara melainkan dengan dia. Mahiyatu syai', itulah rukun. Essence ataupun inti pati sesuatu perkara, itulah rukun. Macam rukun solat, berdiri, sujud, rukuk. Sebab itulah solat, itulah intinya solat. Maka kalau tidak ada rukun-rukun ini, walaupun satu daripadanya, maka tidak adalah solat. Jadi rukun berpuasa senang saja, niat kerana Allah SWT dan menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa seperti makan, minum, jima dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada niat, awak tak makan, tak minum, itu bukan puasa. Sebab apa? Tidak ada mahiyahnya, tidak ada intipati. Kalau niat saja tapi tetap makan, minum, ini lebih teruk lagi. Nampak sangat, boleh nampak bahawa dia tidak berpuasa. Jadi dalam ibadah, rukun ibadah, di mana tidak, jika tidak ada rukun ini, tidak ada ibadah. Walaupun semuanya ada, walaupun niatnya ada kerana Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun daripada sudut zahirnya, amalinya, praktikalnya sama je, semuanya ada, cukup syarat, tapi tidak ada cinta, mahabbah, tidak sah ibadah tersebut. Jadi kalau takut, takut saja kerana Allah SWT, tak dapat, tak jadi ibadahnya. Kalau tidak disertakan dengan cinta kepada Allah SWT. Jadi kalau kita lihat ayat ini, inilah dia manhaj Al-Quran, inilah penerangan Al-Quran, bayan Al-Quran tentang apa tu ibadah sebenarnya. Jadi kalau orang ahlu sunnah wal jamaah, orang ikut sunnah, ikut jamaah para sahabat, para salafus salih, mereka lihat Al-Quran, mereka akan dapati cara ibadah ataupun konsep ibadah. Kalau kita gunakan secara kasar lah, kata-kata konsep ni, sebenarnya dia bukan konsep lah, dia adalah wahyu. bahawa ibadah itu asasnya adalah mahabbah. Sebab itu kita lihat ayat ini, di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan, kita terjemahkan yattakhidhu, mengambil. Ini menjadikan selain daripada Allah andadan. Anda tu adalah plural untuk nifdun. Nifdun. Dan maknanya syabihun atau nazirun dalam bahasa Arab. Syabih yakni yang menyerupai, nazirun yang sama atau serupa. Serupa daripada sudut apa? Daripada sudut ia disembah. Sebab Allah SWT, apakah yang manusia, hamba-hamba Allah SWT, ciptaan Allah SWT buat kepada Allah, apa mereka buat? Mereka sembah Allah SWT. Jadi kalau mereka ambil selain Allah SWT sebagai nazir, sebagai kutu, seumpama, artinya mereka ibadah, beribadah kepada kutu-kutu itu. Macam mana mereka ibadah kepada Allah SWT. Jadi kita lihat ayat ini menambah satu asas ibadah mereka itu, kepada patung-patungnya ke, pokok ke, batu ke, ya, tempat gelap ke, ataupun dukun dan sebagainya, atau jin pun, ataupun nabi, ataupun malaikat, apa jugalah yang mereka jadikan seumpama dengan Allah SWT. Semuanya yuhibbu nahum, yakni mereka cinta, mereka cinta kepadanya. Kahubillah. Jadi yuhibbu nahum, mereka cinta kepada mereka. Hum ni patutnya untuk they lah, they to them lah, ataupun orang-orang yang berakal, untuk manusia ataupun yang berakal. Tapi kita tahu patung-patung ni patutnya tidak berakal, pohon tak berakal, binatang-binatang yang disembah, lembu ke, kerbau ke, tahun ni kerbau, tak tahu lah apa lagi, bintang, semuanya tak berakal. Cakap pun tak boleh, dia tahu bunyi aja. Tapi mereka tetap sembah, mereka sayang. Jadi patutnya digunakan kalau dalam bahasa Arabnya lah, yuhibbunaha ka hubbillah, mereka cinta kepadanya. Tapi kenapa diletakkan atau digunakan hum kat sini, yuhibbunahum, bukan yuhibbunaha? Seolah-olah patung-patung tu berakal. Jadi jawabnya bukan pasal patung-patung tu berakal secara benar, tetapi mereka ni menganggap bahawa patung-patung ke, batu ke, kayu ke, pohon itu ada kuasa. Jadi kalau ada kuasa, mesti ada akal. Cincin ke, tangkal ke, apa juga tulis-tulisan yang orang sayang tu, itu semuanya seolah-olah memberi manfaat. Jadi seolah-olah berakal. Jadi mengikut akidah tekad orang-orang musyrikin ini, cara-cara yang disembah andat itu berakal. Jadi disebutkan mengikut penisbahkan orang-orang yang menyembahnya. Jadi mereka betul-betul cinta pada perkara-perkara tersebut. Dan ini berlaku, kita hairan macam mana dia boleh sayang dengan patung, boleh sayang dengan apa ni, kita katakan gambar, ada orang sembah gambar, boleh sayang dengan kubur. Kalau tak dapat pergi kubur, ambil gambar kubur letak kat rumah, ada juga. Letak gambar syekh, siap dengan sarban dia apa semuanya kat dalam bilik. Yang lebih daring lagi, letak kat bilik tamu. Ada yang sebab lain daripada itulah, macam-macam. Kenapa mereka sayang? Sebab mereka menganggap, mereka berkeyakinan bahawa semua ini andat, sama macam Allah SWT, boleh berikan manfaat kepada mereka, boleh jawab doa-doa mereka ataupun harapan dengan mereka, harapan mereka, ataupun boleh menolak mudarat daripada mereka. Kalau sakit boleh ubatkan wali yang dah mati ni. Kalau kita sayang dia sebab apa, dia boleh elakkan mudarat daripada kita. Boleh berikan ketenangan, aman damai kat dalam rumah tangga kita. Ada yang macam tu juga. Dan macam-macam lagi. Ambil berkat lah dan seterusnya. Jadi yusibunahu kahubbillah. Kata Allah SWT, kahubbillah. Seperti cinta kepada Allah. Jadi dalam ayat ini ataupun kalimah kahubbillah ini ada beberapa pandangan daripada sudut tafsir. Apa maksud Allah SWT bila kata kahubbillah? Mereka cinta berhala-berhala seperti mereka cinta Allah. Artinya maknanya, adakah maknanya orang-orang musyrikin ni juga cinta Allah SWT? Mungkin lah, satu kemungkinan. Mereka cinta Allah SWT dan mereka cinta patung-patung tu. Dan cinta patung-patung tu macam mana mereka cinta Allah SWT? Jadi mereka dah samakan apa? Al-Mahabbah. Samakan cinta mereka. Baik. Itu satu tafsiran. Satu tafsiran lain, anda yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai patung-patung mereka seperti mereka mencintai Allah. Mereka tak cinta langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cinta langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka letakkan cinta mereka kepada patung-patung itu seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mula-mula mereka samakan cinta, lagi satu tak cinta terus pada Allah SWT. Jadi mereka gantikan Allah, letakkan patung cintanya kepada patung tersebut, kedudukan cinta mereka pada Allah SWT. Kalau mereka cinta pada Allah SWT, dua-dua tafsir ini boleh kita terima. Kemudian Allah SWT terangkan hal orang-orang yang berlawanan dengan orang-orang musyrikin. Sifat mereka berlawanan, oposit. Walladzina amanu, dan orang-orang yang amanu, yang telah beriman. Beriman kepada apa? Tak disebutkan beriman kepada apa. Banyak kali kita jumpa dalam Al-Quran, walladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Jarang sekali kita jumpa beriman kepada apa. Kadang-kadang disebutkan beriman kepada Allah ataupun kepada yang diturunkan kepada Rasul dan sebagainya dalam surah Nisa. Tapi dalam ayat-ayat lain kebanyakannya tak sebutkan beriman kepada apa. Jadi macam mana tafsir beriman kepada apa? Jadi beriman kepada apa yang wajib diimani, itu tafsirannya. Kalau kita jumpa je ayat penting ini, kita tafsirkan orang-orang yang beriman kepada apa yang wajib diimani. Sebab yang diimani itu ada banyak. Yang penting dekat sini daripada sudut hukumnya, ada perkara yang wajib kita imani, ada perkara yang tak wajib kita imani. Ada? Adalah. Ada yang tak wajib diimani kalau dia belum sampai pada kita lah, perkara tu. Tapi bila dah sampai kepada tu, dia dah wajib diimani. Jadi tu berbeza-beza mengikut orang. Tetapi di sana ada beberapa rukun ataupun asas yang wajib diimani oleh orang yang beriman, iaitu rukun-rukun iman yang enam. Iman pada Allah, pada malaikat, pada hari akhirat, pada rasul, pada kitab-kitab, pada hari akhirat dan juga pada qada dan qadar. Rukun iman yang enam. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Mereka ni beriman pada yang wajib kepada mereka, asyaddu hubban lillah. Lebih dahsyat, lebih kuat cinta mereka kepada Allah. Lebih dahsyat. Kalau ada lebih, ada yang dilebihkan. Jadi dilebihkan ke atas siapa? Cinta mereka tu lebih daripada cinta siapa? Daripada yang tadi tu lah. Daripada cinta orang-orang musyrikin, sama ada kepada patung-patungnya ataupun sama ada lebih daripada cinta mereka kepada Allah. Kalau mereka cinta kepada Allah, agak-agak orang-orang musyrikin ni cinta kepada Allah SWT. Ada. Masalahnya mereka syirikkan cinta tu dengan lain. Dan cinta boleh. Sebab itu buktinya mereka cinta kepada Allah SWT, ataupun mereka mengaku, mereka mendakwa mereka cinta kepada Allah SWT, kata Allah SWT dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kamu semua cinta pada Allah, tuhibbunallah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, aku ni Rasul Allah, jadi ikut aku, niscaya yuhibbukumullah, Allah akan cinta pada kamu dan Allah akan ampunkan bagi kamu dosa kamu. Jadi kenapa dicakapi jika kamu cinta pada Allah? Sebab apa? Kamu menunjukkan bahawa mereka ada apa? Ada fahaman, ada kepercayaan atau dakwaan. Mereka selalu cakap mereka cinta pada Allah SWT. Kalau tidak, takkan mereka apa? Mereka jaga Masjidil Haram untuk orang-orang kufar Quraisy. Mereka cuci, mereka bersihkan. Kita kat masjid kita pun kita tak bersih. Nak kena sub kontrak. Betul tak? Pada orang luar, bayar gaji kau cucikan untuk aku. Jadi kalau kita nampak kotor kat Masjidil Haram, nanti ada orang bersihkan. Kata orang kufar Quraisy, mereka yang cuci. Mereka sendiri yang yang jaga Masjidil Haram tu. Eh? Mereka kasih ataupun berkhidmat pada orang-orang yang datang untuk beribadah di Masjidil Haram. Kasih minum daripada air zam-zam tu, daripada air mana tu. Kasih makan sekali lah maknanya. Itu semua mereka kerjakan, mereka buat. Tentu sekali sebab mereka cinta pada Allah SWT, Tuhan masjid tersebut. Tapi dalam waktu yang sama, mereka sembah lain. Mereka cinta kepada selain Allah SWT. Jadi ikut tafsiran ini, mereka cinta pada Allah SWT. Tapi kata Allah SWT, orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, lebih cinta pada Allah SWT daripada mereka cinta pada Allah. Tentu sekali, sebab cinta mereka itu terkongsi, takkan sama. Dan kalau mengikut sebahagian mereka, mungkin sebahagian mereka terus tak cinta pada Allah SWT, hanya cinta pada patung-patung. Dan itu mungkin atau tak mungkin? Ya, itu mungkin. Kalau hari-hari tengok gambar Syekh tu je kan, kat bilik dia ke, kat, kat living room dia. Kita datang masuk rumah raya pun rimas tengok dia. Syekh dia tengah senyum ke tengah apa, tak tahu. Terban tebal kan. Lama-lama dia dah tak cinta pada Allah SWT. Sebab apa yang dia dapat manfaat, dia rasakan datang daripada gambar tu lah. Maknanya wali tu, wali tu Allah Qadir Jalani ke, cucu dia ke, cicit dia, tak tahu lah. Dan apa yang, kalau mereka selamat daripada sesuatu mudarat, tak tahulah. Mungkin kan ada kan, dalam syaitan kata pada dia, wali tu punya pasal. Lama-lama dia cinta pada wali tersebut, tak cinta langsung pada Allah SWT. Dan betul sekali, ini lebih jauh lagi statusnya berbanding dengan orang-orang beriman. Sebab orang yang beriman, yang beriman pada apa yang wajib diimani, mereka kalau nak mereka kalau cinta pun kerana Allah SWT, dan Allah tu mereka cinta sampai dia, mereka sembah Allah SWT sahaja. Dan tak ada lagi tempat dalam hati-hati mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka dah tak cinta pada sesiapa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ibu bapa mereka, walaupun anak mereka, apalagi kawan-kawan mereka, walaupun isteri mereka, walaupun diri mereka sendiri, mereka lebih cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cinta murni orang-orang yang beriman. Kita cakap memang macam kenal lah. Jadi masing-masing fikirkan sendiri lah, pasal cinta ni abstrak lah, di dalam dalam hati. Yang dimaksudkan dekat sini, cinta yang saya cakap tu lebih daripada semua manusia, termasuk ibu bapa, anak, isteri. Andai taulan, ini cinta apa? Ini cinta khusus, cinta ibadah. Bukan cinta monyet kat hutan. Bukan cinta syahwat, bukan cinta kesian seperti mak dengan anak, atau cinta hormat seperti anak kepada mak dan bapa. Bukan cinta kawan, Jadi ini cinta apa? Cinta Tuhan. Ini cinta yang berbeza. Jadi cinta ini untuk orang yang beriman lebih banyak asyad, lebih hebat, tinggi, agresif lah kalau kita nak terjemahkan. Cinta mereka agresif, amat sangat, daripada cintanya orang-orang kafir kepada anda, yakni kepada patung-patung dan persembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala teruskan menerangkan tentang hal, tentang keadaan orang-orang yang zalim tu, yang cinta, yang mensyirikkan cinta mereka kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Walau yara allazina zalamu, dan kalau jika orang-orang yang zalim melihat azab, ketika mereka melihat azab, jadi mereka disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang yang zalim. Kita kan zalim yang pukul-pukul orang, yang kocok orang kan? Yang bom orang tu zalim lah. Anaknya yang lemah. Macam mana orang yang cinta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, sembah orang apa ni selain Allah, juga orang-orang zalim? Sebabnya tafsir zalim dari sudut bahasa ya adalah naqasa. Zalama tu maknanya naqasa, kurang ataupun mengurangkan. Tilkal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a wafajjarna khilalahuma nahara. Dalam surah Al-Kahfi kita boleh dapat tafsiran zalama tu, zalim tu. Tilkal jannataini, ada seseorang ni, kata Allah SWT, ini zaman dulu lah, Allah berikan dia nikmat banyak, antaranya adalah dia dapat dua kebun, dua taman. Tilka jannata ini atat ukulaha, dan kebun itu atat ukulaha, datang dengan semua dia punya kelengkapan, kubur ukulaha. Walam tazlim minhu syai'a, dan sikit pun tidak dikurangkan daripada apa? Kelengkapannya, kesempurnaannya, air cukup, apa cukup, semua kubur. Jadi walam tazlim tu maknanya apa? Tidak, kebun tu tak dikurangkan. Kemudian kami fajjarna khilalahuma nahara, kami timbulkan, kami keluarkan di tengah-tengah, di celah-celah dua kebun tu apa? Sungai. Ha, ini betul lah nikmat. Tak ada kebun, pohon, perlukan apa? Perlukan air. Ha, dah keluar air buat kat tengah, senang betul lah kan? Nak alih-alihkan untuk kebunnya. Jadi itu maknanya zalama. Jadi orang-orang yang mensyirikkan Allah SWT, khususnya dalam hal cinta mereka pada selain Allah, mereka ni akan lihat sesuatu. Iz yarawnal azab, iaitu ketika mereka melihat azab. Jadi kalau kita lihat apa yang tahu bahasa Arabnya, walau yara itu present tense, iz yarawnal azab pun present tense. Present tense maknanya sekarang ataupun akan datang. Jadi ini menunjukkan bahawa perkara ini akan apa? Akan datang. Tetapi daripada sudut dia ditambah dengan iz tu, ni nak kena cakap sikit je lah, takut tak faham, tak apa-apa. Kalau iz tu masuk dalam present tense, maknanya iza, dan iza maknanya past tense. Kesimpulannya, patutnya ni, kalaulah orang-orang yang zalim itu telah melihat azab, ketika mereka telah melihat azab, itu makna dia lah. Tetapi tafsirnya akan datang. Mereka belum lihat azab lagi. Bila mereka akan melihat azab, itu tafsirnya. Sebab apa? Mereka belum lihat azab lagi. Sekarang ni akan berlaku pada hari kiamat. Tetapi disebutkan dengan present tense seolah-olah dia sedang berlaku, kerana mesti berlaku. ata amrullahi fala tasta'jilu, kata Allah SWT membuka surah An-Nahl, telah datang urusan Allah, maka janganlah kamu mempercepatkannya. Apa dia amrullah? Yakni hari kiamat, telah datang hari kiamat, maka janganlah mempercepatkannya, minta dia datang cepat hari kiamat ni. Kalau dah datang macam mana kita nak minta cepat? Jadi maknanya akan datang hari kiamat, jangan kamu segerakannya. Jadi digunakan dalam bentuk past tense kerana dia mesti berlaku. Banyak dalam Al-Quran. Yang penting mereka pasti akan lihat azab, dan apabila mereka melihat, mereka akan tahu itu takdirnya. Walau yara allazina zalamu, kalau mereka, orang-orang yang zalim ini melihat, ketika mereka melihat azab, mereka akan tahu. Kena letak apa tu, satu benda yang tertinggal tu. Mereka akan tahu annal quwwata lillahi jami'a, bahawa sesungguhnya kekuatan adalah untuk Allah semua. Ataupun sesungguhnya kekuatan itu, kekuatan kesemuanya adalah kepunyaan Allah. Bila ni mereka akan yakin dan tahu? Bila mereka nampak azab. Sekarang tak yakin, tak tahu pun, tak percaya pun. Tapi bila dah nampak azab, baru mereka tahu kekuatan semua ialah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dinafikan kekuatan-kekuatan lain, khususnya patung tu, jin tu, wali tu, kubur tu atau apa-apa juga, semua tak ada kekuatan apa-apanya bila mereka lihat azab. Sebab dengan mereka dan patung-patung mereka, semuanya akan diazab. Tak ada kekuatan langsung untuk mereka, semua lemah. Wa anna Allah syadidul azab, dan bahawa sesungguhnya Allah itu amat keras siksaannya. Ketika itulah baru mereka sadar akan dua perkara ini, bahawa kekuatan hanya milik Allah semuanya, dan bahawa Allah SWT itu amat keras siksaannya. Boleh Allah SWT keras siksaannya? Siksaan Allah SWT untuk orang musyrik ini amat keras. Mereka akan masuk dalam api, api neraka. Kemudian semuanya api neraka, dindingnya, lantainya, bumbungnya pun alaihim naru muqtada. Mereka punya bumbung tu pun nar yang tertutup, macam mana punya panas lagi. Baik, kemudian air nak minum pun api juga. Jadi mereka setiap kali nak minum apa, mereka terbakar semua kat dalam isi perutnya. Kata Allah SWT menyifatkan tentang azab Allah SWT yang keras dalam surah Al-Kahfi, yughatu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Bila mereka minta untuk diselamatkan daripada panas yang api neraka, nak minta minum air, yughatu ditolong dengan apa? Bima'in kal muhli, dengan air daripada minyak apa? Panas. Air dia dekat aja, yashwil wujuh, habis semua muka apa? Melecur. Ni nak minum ni, tapi nak sampai muka je dah, dah melecur. Cuba bayangkan dia minum. Takat ta'at am'a'uhum, semua usus-usus tu terputus-putus, pecah-pecah. Tapi tak mati. Kalau mati dah habis lah. Nanti baik semua balik, kulit semua okey balik, minum lagi. Gitulah. Kullama nadijat juluduhum badallahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nara, kami akan masukkan mereka dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit yang dah melecur tu jadi balik, batal nak. Setiap kali mau bijak tu maknanya dah hancur lah. Dah apa kata orang tu, dah lemasak. Nabi Jad, kami akan gantikan kulit yang dah masak tu dengan yang lain. Liyadhukul azab, supaya mereka rasakan azab. Bukti bahawa azab Allah SWT amat keras. Syadidul azab. Banyak lagi ayat-ayat seperti ini ya. Mereka akan minum daripada pohon zakum, ta'amul azim, makan daripada pohon zakum. Apa tu pohon zakum? Makanan untuk orang-orang yang azim, yang berdosa. Siapa buat dosa kena makan pohon yang mereka amat takut. Pohon tu, pohon tu mereka takut. Pohon api, berduri. Dia punya tal'at ka'annahu ru'utu syayatin. Dia punya apa? Dia punya daun dah. Macam apa? Daun tu, batang dia tu macam tanduk syaitan. Itu pohon zakum. Tak boleh terbayangkan, kita tak nak nampak. Tak mau nampak lah. Ka'annahu ru'utu syayatin, seperti kepala-kepala syaitan. Yaghli fil butuni ka ghalil hamim. Kita makan, dia akan apa? Boil, dia akan mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya minyak panas. Khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Ambil dia, heret dia sampai masuk sawak kat tengah-tengah neraka jahim. Bukan ujung-ujung. Hari tu tak boleh lari, masuk kat tengah-tengah sawa'il jahim. Summa subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim. Kemudian kata Allah SWT, ataupun malaikat kata, subbu fawqa ra'sihi, tuang atas kepala dia min 'adzabil hamim, daripada azab yang mendidih yang panas. Zuk, kata Allah SWT, rasakanlah innaka antal azizul karim. Seperti engkau dulu adalah orang yang hebat, aziz, al-karim, yang mulia kat dunia lah. Hadza ma kuntum bihi tamtarun. Inilah azab, inilah neraka yang dulu kau ragu-ragukan, kau tak percaya. Ini rasa setiap kali kena azab macam itu, makinlah dia apa, akan rasa menyesal mereka kerana tak beriman. Baik, jadi wa anna Allah syadidul azab, itulah hukuman bagi siapa? Orang-orang zalim. Siapa orang-orang zalim kat sini? Orang yang cinta selain Allah SWT. Jadi hati-hati cinta selain Allah SWT. Jadi nak cinta Nabi SAW, wajib cinta pada Nabi SAW, sayang Nabi SAW. Sebab apa? Sebab Allah SWT perintahkan kita cinta pada Nabi. Kerana cinta pada Nabi sebahagian daripada cinta pada Allah SWT, sebab dia bawa hidayat. Dia tunjukkan kita jalan yang benar, keluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Selamatkan kita di dunia dan di akhirat, kita cinta Rasulullah SAW. Baik, tapi kalau awak terlebih cinta Nabi SAW, sampai awak rasakan Rasulullah SAW ni bukan manusia biasa, manusia sempurna, dah okey juga lah tu kan. Tapi tu pun kata-kata tak berapa bagus kan. Insan Kamil ni, ada satu kitab Insan Kamil, dah kena ban kat Singapura pun. Sebab apa? Cerita dia Nabi SAW punya sempurna, sampaikan dia dicipta daripada Nur lah, dia ada sifat-sifat itulah, inilah, dan macam-macam tahu yang raib dan seterusnya. Akhirnya ini bukan Insan Kamil, inilah jadi Tuhan, namanya Muhammad. Jadi cinta pada Nabi SAW dibolehkan dengan cara, jangan sampai kita cinta Nabi SAW, kita buat selawat yang panjang-panjang, tibil qulubi wa dawaiha, Allahumma salli ala Muhammad. Wahai Allah, selawatlah atas Muhammad, tibil qulub. Saya faham, kalau dia baris bawah tu, Muhammad itu tibil qulub, dia adalah ubat kepada hati-hati. Dia boleh ubat hati awak. Kalau awak ada penyakit hati, Nabi boleh ubat. Wadawa iha, menubat ni lah. Apa lagi? Ha? Wah? Afiatil abtar, abdani, wa afiatil abdan, dan dia boleh sihatkan badan daripada apa penyakit. Lagi? Wah? Wasifa iha, dan ubat ni. Fala. Jadi dia selawat pada Muhammad yang sifat dia macam ini, pasal dia cinta pada Muhammad SAW, nama jadilah selawat tu selawat apa? Sayyidil Qulub. So, selawat apa? Selawat sifat dan sebagainya. Siapa yang doa, sebelum doa baca selawat ni, insyaAllah doanya makbul. Kenapa kamu selawat macam ini? Ini menunjukkan dia cinta pada Nabi SAW. Macam-macam selawat yang mereka reka-reka kan, kerana cinta pada Nabi SAW. Dan ada sampai buat apa? Buat majlis khas untuk selawat. Dan ada yang buat majlis khas untuk memperingati Nabi SAW. Tiap-tiap tahun macam itu, kita pun penat kan? Sama je cerita dia. Sedangkan itu menunjukkan mereka tak sayang pada Nabi SAW. Sebab ingat Nabi SAW satu tahun satu kali. Siapa yang buat hari ibu, maknanya dia sayang mak dia satu hari, satu tahun satu hari sebagainya. Jadi untuk kita cinta pada Nabi SAW, cinta pada Allah SWT, hendaklah kau ikut aku. Fattabi'i, ittiba'. Apa Nabi SAW buat, kita buat. Apa Nabi SAW tak buat pun kita tak buat, kita baru betul-betul ikut. Jadi ikut sunnah ini ada dua macam. Satu fi'lan, yakni buat. Satu tarkan, tak buat. Dua-dua sunnah. Jadi kalau lepas solat Nabi SAW tak doa ramai-ramai, lepas tu awak pun tak buat juga, tak doa ramai-ramai sebab Nabi tak buat, awak dah buat sunnah. Tak buat apa-apa pun di belakang, itu sunnah tu sebab Nabi SAW tak buat, dapat pahala kalau awak faham, kalau ada niat. Dan orang buat maulid apa semuanya, orang ajar apa semuanya, kita tak buat juga sebab Nabi SAW tak buat, tak suruh buat, sahabat-sahabat tak suruh buat, maka kita dapat pahala sunnah tarkiyah, sunnah meninggal. Dan apa jugalah, dan yang tak buat pun dapat pahala sebab kita ada ilmu tentang hal tersebut. Itu bezanya. Ada orang ingat dia, dan orang yang buat tu mengikut sangka kita tak dapat pahala sebab apa? Dia melakukan sesuatu yang bukan daripada urusan agama, tak ada ajarannya dalam agama, jadi patutnya amalan-amalannya tertolak. Tapi itu kita serahkan antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dan kita confirm dapat pahala sebab kita ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara apa? Secara benar. Baik, itu maksudnya. Baik, kemudian teruskan. Allah SWT masih lagi menjelaskan tentang hal keadaan orang-orang yang zalim ni, yang cinta kepada selain Allah. Istabarra alladhina tubi'u minalladhina tabau. Dan ingatlah, kat sini maknanya ingatlah, uzkur. Siapa ingat? Wahai Muhammad, ingatkan, ingatlah. Dan ingatkan pada orang lain, maksudnya macam tu, uzkur wa zakir. Ini menunjukkan Quran banyak kan, is. Menunjukkan Quran ni kitab apa? Zikrun, zikra, peringatan. Semua peringatan ni nak ingatkan kita, ingatlah. Kalau kita lupa, inilah yang akan berlaku. Istabarra alladhina tubi'u. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan. Berlepas tangan. Tabarra'a maknanya berlepas tangan lah. Ini bahasa Melayu kita, bahasa English je, disown. Macam dia tak nak ngaku anak dia gitu. Dia dah betul-betul cuci tangan, putus terus. Siapa ni? Orang-orang yang diikuti. Daripada orang-orang yang mengikuti, jadi ada dua kumpulan kat sini. Satu yang diikut, iaitu imam-imam. Imam tu diikuti. Tapi imam-imam apa? Yang baik ke? Nabi-nabi ke? Ulama-ulama ke? Ataupun imam-imam jahat? imam jahat seperti Fir'aun, Namrud, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, seperti ketua-ketua kesesatan yang bawa kepada bid'ah, bawa kepada syirik, bawa kepada kekufuran. Mereka ni diikut, betul tak? Mereka diikut. Dan siapa juga lah yang bawa kepada maksiat, merupakan ketua-ketua ru'asa, kubara, pembesar-pembesar. Mungkin dia menteri, mungkin dia raja, mungkin dia apa, tapi dia bawa kepada kejahatan dan kesesatan. Mereka-mereka yang diikut akan berlepas tangan daripada orang yang mengikuti mereka. Allazina tabau wa ra'awul azab. Dan mereka ni semua melihat azab. Dua-dua pihak tengah melihat azab. Wa taqatta'at bihimul asbab. Dan ketika mereka melihat azab, mereka dah masuk dalam azab. Maka ketika itu terputuslah bagi mereka semua asbab. Asbab tu plural untuk sebab. Sebab, sebab tu adalah sesuatu yang membawa kita kepada sesuatu yang lain. Maitawasaulubihi ilal ghayr. Sesuatu yang boleh bawa kita kepada sesuatu yang lain, dia jadi sebab. Jadi kita datang sini ada kenderaan mungkin kan, kalau naik bas, sebab kita datang sini adalah kenderaan. Jadi beza kan dengan bahasa Melayu, tak cakap macam itu kan, itu kenderaan. Tapi kalau bahasa Arab itu boleh dinamakan sebab. Sebab asalnya macam tali, habal. Kalau zaman dahulu orang Arab nak ambil air, mereka mana ada air dekat luar semuanya kan, sungai ke apa, air ni dekat perigi. Nak ambil air mesti ikat tali dekat mana, gayung tu. Kemudian mereka ulurkan ke bawah, tarik balik, mesti dapat air. Tali tu dalam bahasa Arab boleh namakan apa? Sababun. Sebab. So, kita ni mana sebab pula? Sebab maksud lain eh, dalam hati ke sebab ke apa ke, aku pergi ni sebab ke, nak belajar tu, kita bahasa lain. Jadi bahasa Arab sebab maknanya apa? Kuasa il ni, min. Jadi lebih umum ni. Jadi dalam dah faham bahasa Arab tentang sebab ni, bolehlah kita faham ayat ni. Wataqat ta'at bihimul azbab. Ketika sebab-sebab itu semuanya terputus, yakni semua cara, semua perkara yang boleh digunakan, semuanya dah terputus. Yang dimaksud dekat-dekat sini apa dia? Pertolongan, bantuan daripada mana? Daripada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih-lebih lagi adalah yang mereka amat-amat mengharapkan daripadanya, iaitu Tuhan-Tuhan mereka. Itulah sebab yang paling mereka harapkan. Kenapa dulu letak gambar dekat bilik, letak gambar dekat wallet, nak zikir letak gambar? Sebab mudah-mudahan apa? Orang dalam gambar tu boleh tolong dia dunia dan akhirat lah, diselamatkan dia dari api neraka. Kenapa dekat dunia itu tak wasul pada Nabi SAW, minta syafaat pada Nabi SAW? Kenapa? Pada Abdul Qadir Jalani, kepada pada patung tu, pada itu, pada ini, pada jin tu dan sebagainya. Sebab mereka ni diharapkan untuk menolong mereka pada hari kiamat, menyelamatkan mereka pada hari kiamat. Tetapi kata Allah SWT, ketika itu mereka nampak azab, semua sebab-sebab itu terputus. Ibn Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan azab sebagai apa? Mawaddah, iaitu cinta. Terputuslah semua cinta-cinta. Ini satu tafsir daripada sebahagian maknanya. Antara sebab adalah cinta. Cinta tu termasuk sebab. Mana cinta tu boleh diharapkan untuk menyelamatkan mereka, tapi kata Allah SWT tu juga akan terputus. Dan sebabnya ayat sebelumnya menceritakan mereka ni menyembah selain Allah SWT, cinta pada mereka. Jadi bila hari kiamat, cinta tu semua habis, semua putus, tak ada lagi. Mereka bahkan bukan cinta, mereka benci-membenci sehingga mereka musuh-memusuhi. Mereka laknat-melaknati, kufur-mengkufuri. Laka engkau, kau kafir, apa semuanya, semuanya keluar pada hari kiamat. Dulu cinta kau main, sayang kau main dengan benda-benda tu semua. Tapi hari kiamat, habis. Wa tafattu'at bihimul asbab. Kata-kata Allah SWT, al-akhillau yawmahidin ba'aduhum li ba'din aduhun illal mustaqin. Al-akhillau, sahabat-sahabat, kekasih-kekasih, yawmahidin, pada hari itu, pada hari apa? Kita matlah ba'aduhum li ba'din aduh. Sebahagian mereka kepada sebahagian lain akan menjadi musuh, benci-membenci, melainkan illal mustaqim, melainkan cinta antara orang-orang yang beriman, dan juga cinta orang beriman kepada Tuhan mereka, itu tak akan terputus. Sebab Allah SWT akan selamatkan orang-orang yang beriman. Sebab mereka hanya cinta pada Allah SWT di dunia ini. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan, dan berkata orang-orang yang mengikut, mereka cakap, masih nak cakap ni hari kiamat, kenapa sebab tak nak cakap, geram, patut dulu aku ikut kau, dulu aku sembah kau, dulu aku taat pada kau, raja ke, dukun ke, ustaz ke, syekh ke, siapa lah, ingatkan boleh selamat. Siapa masuk tarekat ni selamat, siapa jadikan ni syekh selamat. Sekarang kamu lepas tangan, kamu kutuk kita pula. Mesti nak cakap balik. Mereka pun cakap balik. Apa mereka cakap? Lau anna lana karratan, kalaulah ada bagi kami audatan, satu peluang untuk kembali, yakni ke dunia. Nak kembali ke mana lagi? Ini dah ke hari akhirat lah. Jadi oposisinya adalah dunia. Kalau boleh balik ke dunia, karatan audatan tanatabarra aminum, percaya kami akan melepas tangan daripada mereka kat dunia. Kami tak nak ikut mereka, kami tak nak sayang mereka, tak nak letak tu gambar tu, semua tak mau. Tak mau pakai tu tangkal, tak mau pakai tu cincin, tak mau amalkan doa tu, zikir tu, semua tak mau. Nak ikut sunnah aje. Kami akan lepas tangan daripada kamu. Kamu pergilah tempat lain. Aku dengan agama aku, dengan ikut sunnah. Kana tabarra'a minhum, kami tak mau ikut, tak mau taat. Kama tabarra'u minna, seperti mana mereka telah berlepas tangan daripada kami sekarang. Itu cita-cita lah, itu harapan, angan-angan lagi. Boleh kembali ya? Qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Dia kata, qala rabbi irji'un, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu salihan, moga-moga aku bolehlah beramal salih. Nanti kat dunia mesti aku amal salih. Fi ma taraktu, amalan-amalan yang dulu aku dah tinggalkan, sekarang aku akan jadi baik. Kau ikut sunnah, kau ikut betul-betul, lepas tangan daripada ketua-ketua yang jahat ini, yang sesat ini. Kata Allah SWT, kala, tak boleh balik. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kalimah yang mereka cakap. Wa min waraihi, dan di belakang mereka barzahun, ada satu apa? Barzah. Barzah tu maknanya satu barrier lah, satu halaman yang besar. Ila yaumi yub'atsun, mati tak boleh balik semua, sampai mereka dibangkitkan, tak ada lagi boleh kembali. Sebenarnya kalau mereka kembali, mereka buat baik tak? Kan juga kasih kesan lah, kasih kesan lah. Sebab Allah SWT tak kasih kesan. Sebab Allah SWT maha mengetahui, Allah SWT mengetahui apa yang mereka dah buat. Bahkan Allah SWT mengetahui apa yang mereka akan buat kalau mereka buat. Kata Allah SWT, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakazibun. Kalau mereka dikembalikan kat dunia, kata Allah SWT, kita tahu mereka akan kembali kepada apa yang dilarang daripada mereka, iaitu syirikkan Allah, kufurkan Allah dan Rasulnya. Mereka akan buat sama juga. Wa innahum lakazibun, sehingga mereka dipenipu pendusta. Tak ada orang tahu. Kita mungkin kata mungkin juga mereka boleh jadi baik, dan nampak azab pun semuanya balik jadi baik. Tapi tidak, mereka tetap akan apa? Macam itu juga. Itu menunjukkan bahawa orang yang masuk api neraka yang dihukum oleh Allah SWT tak dapat pengampunan daripadanya, memang layak masuk api neraka. Memang patut. Sebab tu Allah SWT bila hukumkan, hukuman itu adalah hukuman yang adil. Kalau ada kebaikan, mesti tak masuk ni. Sebab tu orang yang masuk api neraka, itulah faqad akhzaita. Sebenarnya kau telah apa? Telah celakakan dia. Kalau kita masuk, na'udzubillah, maknanya mesti kita celaka. Tak mesti. Jadi dengan itu, kita mesti usaha sungguh-sungguh. Sebab kita tidak masuk orang-orang yang dicelakakan Allah SWT. Dan syaratnya adalah kita kembali kepada Allah SWT. Bila kita kembali, di qalbin salim, dengan hati yang sejahtera, ikhlas kepada Allah SWT, tak syirikkan siapa-siapa, tak cinta lain Allah SWT, tak ibadah lain Allah SWT. Itu syaratnya kita apa? Kita akan selamat dan tak akan di apa ni, akan disesalkan. Baik. Kana tabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Jadi ini adalah dialog antara apa? Orang-orang kafir, orang-orang yang zalim, orang-orang yang syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah SWT gambarkan kepada kita ia mesti berlaku, bahawa Allah SWT akan kumpulkan orang yang diikut bersama dengan orang yang mengikut. Dua-duanya akan satu, nampak each other. Waktu itu mereka lepas tangan, dia ni lepas tangan, dia kafirkan dia, dia laknatkan dia. Dan itu semua kenapa? Supaya menambah lagi penyesalan dan azab ke atas azab mereka. Dahlah azab mereka, kena pula macam ni, lagi sedih, lagi geram, lagi marah dan sebagainya. Sebab tu kata Allah SWT, kadzalika yurihimullahu a'malahum. Dan demikianlah Allah SWT menunjukkan kepada mereka amalan-amalan mereka, hasaratin alaihim, amal perbuatan mereka semuanya menjadi sesalan bagi mereka. Itulah ikut syekh ni, itulah ikut dia ni, itulah ikut kawan ni, itulah ikut dia, raja ni, ikut ketua ni, apa polisi dia, ikut aja. Ustaz dah cakap tak boleh, buat juga. Ulama dah kata jangan buat gini, buat juga. Orang dah kata ni bid'ah, buat juga. Nanti akan menyesal. Allah tunjukkan juri ni, maknanya tunjukkan sampai boleh nampak, bukan yakin je. Mereka nampak amalan mereka itu sebagai satu penyesalan. Asaratin alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan yang terakhir sekali, dan tidaklah mereka akan keluar daripada api neraka. Bila kita dalam bahasa kita pun kita faham lah, bila tidaklah mereka akan keluar daripada api neraka, maknanya sampai bila-bila. Bila dengan bila dia cakap macam gini, mereka tak akan keluar. Dan itulah hukum bagi orang yang mensyirikkan Allah SWT, mereka akan kekal dalam api neraka. Berapa tahun? Kira dan ini dalil bahawa api neraka tu ada wujud, api neraka tu hak, kita semua beriman, dan bahawa api neraka tu adalah azab untuk orang-orang yang celaka. Dan bagi orang-orang yang mencirikan Allah SWT yang kufur, mereka akan kekal menjadi penghuni api neraka selama-lamanya. Bahawa api neraka tu tak akan apa? Tak akan binasa. Takkan pula kita katakan dah bakar, lama-lama dia punya panas hilang sikit, lama-lama dia jadi sejuk. Tak ada. Ataupun orang yang raka-raka lama-lama season dengan panas dia dan tak rasa lagi. Macam orang kipas yang rosak, agaikan rosak, lama-lama tak boleh tahan, lama-lama berapa jam dah biasa. Dan dulu sebelum ada aircon lampu semua, kita tak ada kipas pun kita boleh tidur. Sekarang tak ada, tak boleh tahan. Tapi lama-lama kita kalau tak ada kipas, kita boleh tahan sebenarnya. Tak ada terbiasa. Tapi ada orang kata, ada orang kata api neraka tu tak boleh kekal selama-lamanya. Kenapa tak boleh kekal? Sebab yang kekal hanya siapa? Allah SWT. Kalau api neraka tu pun kekal, maknanya dia dah sifat macam Allah SWT. Dia mesti binasa. Sifat kekal lah. Jadi lama-lama dia akan sejuk. Dan apa ni? Dah tak ada lagi. Mereka agak neraka tu akan binasa, semua masuk tu. Masuk tu. Ikut faham Mu'tazilah, ataupun Ahlul Kalam. Sedangkan dalam beberapa tempat dalam Al-Quran, Allah SWT terangkan tentang secara jelasnya bahawa api neraka tu akan apa? Akan kekal. Wa man ya'tillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Dalam surah Al-Jin, Allah SWT berfirman, barang siapa yang maksiat, yang ingkar pada Allah dan rasulnya, fa innahu nara jahannam, maka baginya api neraka jahannam, khalidina, mereka kekal kat dalam selama-lamanya. Kalau mereka kekal kat dalam selama-lama api neraka tu, mesti kekal. Kita lihat makna ayat-ayat ni secara umum. Setelah pada dua ayat sebelumnya ditetapkan dengan dalil-dalil yang pasti dan argumen-argumen yang tegas bahawa Rab dan Ilah seluruh manusia adalah Maha Esa iaitu Allah, maka pada ayat ini dia menjelaskan bahawa hal itu meskipun demikian jelas dan tegas, masih saja ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sembahan berupa patung-patung dan pimpinan-pimpinan yang mereka cintai, sama dengan cinta mereka kepada Allah. Yakni mereka mempersamakan antara kecintaan kepada mereka dan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Ikut salah satu tafsir. Namun orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah Ta'ala daripada yang lain. Allah Ta'ala pun memberitakan bahawa seandainya orang-orang musyrikin melihat dengan mata kepala mereka tentang kondisi siksaan pada hari kiamat, nescaya mereka akan menyaksikan sesuatu yang mengerikan yang tidak boleh digambarkan. Sebagainya telah digambarkan kan? Tadi kita sebutkan beberapa ayat. Makan pohon zakum, airnya yang diminum adalah seperti minyak yang mendidih dan sebagainya. Terpaksa minum juga, minum tak boleh minum, tetap tak boleh telan. Ya tajarra'uhu wa la yakadu yusiruh. Ya tajarra'uhu, maknanya dia cuba nak telan tu, masuk ke dalam kerongkong, tak sampai, hampir-hampir tak sampai dia nak masuk. Itulah minuman orang-orang, keadaan orang-orang yang kafir. Baik, kita teruskan. Yang tidak boleh digambarkan siksaannya, dan tentu mereka akan menyadari bahawa kekuatan hanya milik Allah Ta'ala yang memiliki siksaan yang pedih. Jadi hari itu baru mereka tahu kekuatan semuanya hanya milik Allah SWT. Apakah mereka tak ada kekuatan? Makhluk tak ada kekuatan? Tidak. Menunjukkan bahawa kekuatan Allah SWT jika dibandingkan dengan kekuatan makhluk, kekuatan makhluk tu tak ada apa-apa. Bukan maknanya kita semua tak ada kekuatan, tak menafikan kekuatan kita. Tapi kekuatan Allah SWT pada hari kiamat tu nampak seperti apa ni mengalahi semua kekuatan yang lain. Dan ini merupakan faedah bahawa sifat Allah SWT, dari sifat Allah SWT, Allah SWT kuat. Ada orang tak mau terima Allah SWT kuat. Tapi kudrah boleh, berkuasa. Kuat tak boleh. Sebab kata kuat macam macam manusia tidak eh. Jadi kekuatan untuk Allah SWT tentu sekali yang layak bagi Allah SWT yang tak menyerupai sifat makhluknya. Wa anna Allah wa anna quwwata lillahi jami'an. Sementara pada waktu itu mereka yang dahulu dijadikan panutan, yakni ikutan dari pemimpin-pemimpin yang zalim, para penyeru kemusyrikan dan kesesatan, berlepas diri dari para pengikut-pengikut yang bodoh dan bertaklid buta. Mereka akan berlepas tangan. Kadang-kadang ada orang kan ikut jemaah tu, jemaah ni lawan orang Islam, bom orang Islam pun ada, bom orang kafir pun ada juga. Tapi yang baik tak, tak apa ni, tak jadikan yang jahat tu baik ya. Ada yang macam gitu, tak serik-serik. Mana kata salah, buat dalil apa semuanya, tak mau korang yang salah, dia kata. Sebab apa? Dia percaya dan dia yakin, dia taat kepada ketua-ketua. Ketua dia kata, kau bunuh diri itu jihad, ikut jihad. Kau bom tak apa, itu jihad. Dan dia ikut, itu yang sedihnya. Pada hari tersebut, orang-orang seperti Khawarij ini dan seumpamanya, pemimpin-pemimpinnya akan lepas tangan. Kita tak ada kena-kena dengan kau, tak kenal kau, orang yang bodoh ikut kita. Dan ini memang digambarkan dalam Al-Quran, dalam surah Sabak. Sabak tu nama tempat dekat Yaman. Dahulu dia ada tempat yang subur, tak tahu sampai sekarang lagi lah. Di Yaman tu memang subur. Jadi dalam surah tu diterangkan tentang hal orang-orang kafir ni. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. Kata orang-orang kafir, kami sekali-kali tidak akan beriman kepada hadzal Quran, Quran ini, dan apa yang di antaranya, yang di hadapannya. Apa juga kita tak nak terima. Dan Allah terangkan apa akan berlaku pada orang kafir. Walau yaral ladzina zalamu idz yarawna walau yaral ladzina walau tara idz zalimuna mawquufuna 'inda rabbihim. Kalau kamu lihat ketika orang-orang yang zalim itu mawqufuna, mahbutun, mereka ditahan di hadapan Tuhan mereka pada yaumul hisab, yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla, sebahagian mereka dan sebahagian mereka akan memulangkan, yakni pas sana pas sini al-qawla, kata-kata. Dia cakap ni, dia ni cakap balik, dia cakap balik, cakap balik, mereka akan argue macam tadi. Yaqulu allazina tud'ifu, kemudian terangkan, dan berkata orang-orang yang lemah yang mengikut ni, lil ladzina takbaru, pada orang-orang yang megah-megah, yakni yang lupakan pemimpin-pemimpin, laula antum lakunna mu'minin, kalau bukan kerana kamu tentu kami dah jadi orang-orang beriman macam sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Bilal ni semua. Orang terpasal lah, wahai Abu Jahal, Abu Lahab, kita tak beriman. Bila mereka cakap ni? Ketika mereka ditahan, dikumpulkan pada hari kiamat. Kemudian berkata pula orang yang kafir, wa qala allazina istakbaru lil ladzina tud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idz ja'akum. Apakah kami yang menahan kamu daripada huda, daripada petunjuk, ketika petunjuk itu datang, iaitu Nabi Muhammad SAW? Kita ke paksa kamu? Dia pula dia ni lah tolak balik. Aku tak tahu kenapa korang ikut aku. Kita tak paksa, petunjuk dah datang, ikut je lah. Kamu ada akal, kamu ada kehendak, ikut je. Kenapa ikut kita? Bakuntum mujrimin, bahkan kamu yang dosa, yang jahat. Kita pula korang salah kan. Itulah dia. Dia balik. Qala allazina istakbaru lil ladzina tub'ifu bal makru al-laili wan nahari ista'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada. Kata orang-orang yang lemah, orang yang ikut ni, bahkan kamu bekerja keras tiap malam, tiap siang, buat tipu daya menyuruh kita kufur pada Allah SWT, jadikan patung-patung ke apa-apa ke anda, dan tadilah sampaikan tadi seperti Allah SWT. Kemudian dalam hati mereka semua, mereka simpan apa? An-nadama wa asar-nadama talam wa rawul azab. Mereka simpan dalam hati mereka, mereka sembunyi dalam hati mereka penyesalan apabila mereka melihat azab. Kita sama kan dengan ayat itu. Kemudian mereka ditarik, mereka diikat dengan apa tu, di leher-leher mereka dalam azab. Waja'alnal aghlala fi a'naqihim. Waja'alnal aghlala fi a'naqil ladzina kafaru wa tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah kamu ni tidaklah kamu ni, mereka ini dibalas melainkan dengan apa yang mereka kerjakan. Bukan sepuluh dia jahat tu yang akan kena azab. Sebenarnya kamu sama kena. Siapa yang buat dia yang kena. Dan chief semua orang jahat, semua pemimpin-pemimpin kesesatan, siapa dia? Paling besar dari chief yang jahat, syaitan. Syaitan melepas tangan daripada kita. Laki dia ketawa kan kita. Hari kiamat dalam surah Ibrahim. Ya. Faqala syaitanu lamma qudiyal amru inna Allah wa'adakum wa'adal haqti wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dia kata syaitan, apabila telah diputuskan yakni hukuman, mereka ini masuk neraka. Syaitan pula kata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu janji yang benar, al-haq wa'adal haq. Aku pun janji pada kamu, kalau itu aku, kamu akan selamat. Buat maksiat, kamu kubur baru ini bagus. Apa jugalah godaan hari kiamat, aku pun sakit, Pak Akhlaf hukum, takkan aku bohong kepada kamu. Tapi aku bukan buat apa-apa pada kamu, melainkan aku cakap, ajak kamu yang ikut. Dia tak mau tanggung korang punya dosa. Jadi apa faedah daripada ayat-ayat seperti ini? Kita ambil pelajaran, nak buat sesuatu jangan taklid buta, jangan main ikut buta je. Jangan dah ikut buta terasuk pula tu. Kadang-kadang kita ikut silap lah, tapi bila nampak orang terangkan yang benar, bawa kepada kebenaran, kita boleh tinggalkan yang lama, kita boleh ikut yang betul. Tapi kita dah ikut yang salah, kita terasuk pula tu. Macam orang-orang ni, Nabi SAW dah tentu bawa benda yang benar. Mereka tahu Nabi SAW bukan pendusta. Tapi tak asuk mereka, mereka gagal untuk meninggalkan kebatilan dan terima kebenaran. Jadi macam-macam kita boleh ambil pelajaran daripada ayat ni. Kita teruskan sikit lagi daripada kitab ni. Sementara pada waktu itu mereka yang dahulu dijadikan panutan dari pemimpin-pemimpin yang zalim, para penyeru kemusyrikan dan kesesatan, berlepas diri dari para pengikut-pengikutnya yang bodoh dan bertaklid buta, sedang mereka menyaksikan langsung siksaan di hadapan mereka, dan putuslah segala macam ikatan yang menghubungkan antara mereka. Pada saat itulah para pengikut berangan-angan boleh dikembalikan lagi ke dunia agar boleh membalas dendam. Dendam mereka terhadap pemimpin-pemimpin mereka yang dalam kesesatan. Mereka ingin berlepas tangan dari para pemimpin itu di dunia bagaimana para pemimpin itu berlepas tangan dari mereka di akhirat. Bagaimana Allah Ta'ala memperlihatkan kepada mereka kesiksaan dan mereka pun menyaksikannya langsung. Allah juga memperlihatkan amalan jelek mereka berupa kemusyrikan, sehingga beratlah penyesalan mereka dan sangat pedih bencana yang mereka alami, kerananya mereka masuk neraka dan tidak keluar selama-lamanya. Jadi, pelajaran yang dapat diambil dari ayat 165 hingga 167 ini, 3 ayat saja ya, biasa sikit saja lah ayat-ayat dia. Yang pertama, wajib mencintai Allah. Satu pelajaran banyak. Wajib mencintai Allah. Kita katakan dia rukun dalam ibadat. Dan cinta pada Allah SWT tak payah nak cakap aku cinta Allah atau tampal kat kereta I love Allah, we love Allah, tak payah. Itu bukan sebagian orang. Cinta adalah pada Allah SWT dalam hati, dan bukti cinta pada Allah SWT apa dia, siapa tahu? Fattabi'uni, ikut Muhammad SAW. Itu bukti dia. Dan Quran cakap macam itu. Yang lain pun samalah makna dengan dia. Beramal dan sebagainya, pasal Nabi SAW yang ajar. Ikut dia dalam apa bentuk dia buat, dia kita buat. Kalau dia tak buat, kita boleh buat. Tak. Ikut dia dalam perbuatan dan apa juga yang dia tinggalkan, kita pun tinggalkan. Itu betul-betul ittiba'. Wajib mencintai Allah dan mencintai setiap yang mencintainya. Semua orang yang cinta pada Allah SWT, kita mesti cinta pada dia. Siapa yang cinta pada Allah? Semua orang beriman cinta pada Allah SWT. Sebab tu tak boleh benci pada orang beriman. Ini termasuk kecintaan kepada dia. Dan cinta pada siapa yang Allah cinta, cintakan dia. Allah cinta pada malaikat, kita cinta pada malaikat. Allah cinta pada Jibril, kita cinta pada Jibril. Cinta pada Nabi-Nabi, lebih-lebih lagi Nabi Muhammad SAW, kita cinta pada Nabi SAW. Allah cinta pada ulama, kita cinta pada ulama. Allah cinta pada orang yang buat soleh, yang berdakwah, memakruh dan mungkar, kita cinta, cinta pada dia. Walaupun dia kulit lain dengan kita, color dia, walaupun cakap dia memang kita tak suka cakap dia, walaupun apa juga, tapi oleh kerana mereka ni dicintai oleh Allah SWT, maka kita cinta pada mereka. Kita cinta, kita ikut. Mana yang wajib kita ikuti, kita ikuti. Itu dia. Seperti Nabi SAW, ulama-ulama dan sebagainya. Yang kedua, termasuk dari bahagian syirik. Bahagian daripada syirik, syirik ni macam-macam bahagian. Syirik besar dia banyak-banyak bahagian. Ada syirik kecil lagi lah. Syirik besar ni pun ada satu bahagiannya, iaitu mencintai yang lain sebagaimana cintanya kepada Allah. Adapun mencintai kerana Allah Ta'ala itu, maka dia adalah sebahagian daripada tauhid. Cinta pada Allah, tauhid. Cinta selain Allah, syirik. Ada bahagian syirik lain eh? Takut selain Allah SWT, macam takut pada Allah, mengharap kepada selain Allah SWT. Seperti mengharap pada Allah SWT, macam yang kes gambar-gambar tu semua dan sebagainya. Ada orang mereka sayang sangat dengan wali-wali ni semuanya, harap-harap ni boleh selamatkan dia. Sebab tu mereka sanat-sanat dia tu kan. Mereka apa ni, ilah hadratin apa lah, lalu pada syekh itu, pada syekh ni, pada syekh itu dan sebagainya. Itu semua pasal dia nak dapatkan sesuatu daripada wali-wali tu. Dan pada yang ketiga, kita boleh ambil daripada ayat ini, pada hari kiamat akan terputus segala bentuk ikatan berupa persahabatan dan nasab, sedang yang abadi hanyalah ikatan iman dan ukhuwah kerana Allah SWT, saudaraan kerana Allah. Dan keempat, pada hari kiamat para pemimpin kemusyrikan dan kesesatan serta penyeru kejahatan dan kerusakan akan berlepas tangan dari para pengikut setia mereka di dunia. Mereka akan mengikuti pemimpin-pemimpin itu dalam kezaliman, kejahatan dan kerusakan. Hal itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka. Jadi kita ikut, kita sayang pemimpin-pemimpin yang ikut kepada, yang pimpin kepada mengikut Nabi SAW. Dah. Kita cari ulama-ulama yang ikut jejak langkah Nabi SAW, kita ikut, kita sayang. Kita ta'asuf kepada Al-Haq ta'bud. Ini ada beberapa soalan ni. Assalamualaikum. Apakah wanita yang sudah pun memakai stokin atau sarung kaki masih harus melabuhkan pakaian mereka, kain mereka hingga benar-benar menutupi seluruh kakinya dan panjangnya sampai menyapu lantai? Takkan pakai seluar pendek stokin panjang. Sebab stokin tu apa sifat dia? Nah, dia menggambarkan bentuk badan. Pakai stokin sama macam tak pakai sebenarnya. Jadi mesti tutup walaupun pakai stokin dengan labuhkan pakaian atau kainnya. Jadi kita punya isu bukan tutup kulit, Tok kulit pakai skin tag pun dah untuk aurat, macam sebagian orang pakai tudung, ketat semua nampak, leher nampak, pipi nampak, bentuk kepala semua nampak lah, yang tak boleh tak apa, tapi ada orang sengaja nampak semua dia, bahu semua nampak dengan jelas. Lepas tu boleh ada cutting dan sebagainya, ini bukan tutup aurat. Yang orang panggil fashion, apa dia panggil, hijab muslimah, datang daripada Iran, daripada mana lah. Dan itu termasuk tabarruj, berhias. Itulah berhias, antara berhias. Tapi cara sekarang awak tukar nama dia dengan muslimah, tak nampak, tak jadikan dia islamik. Yang kedua, apakah hukum wanita memakai seluar labuh dan panjang? Adat kita tak sepatutnya pakai seluar. Saya tahu kalau kat Pakistan mungkin kita susah sikit nak jaga, sebab memang adat mereka orang perempuan pun pakai apa? Pakai seluar. Tapi orang kita memang dari dulu orang Melayu pakai kain. Orang lelaki yang pakai seluar. Betul tak? Jadi kalau dia jalan, lelaki dia pakai jubah, dia pakai seluar, ni siapa yang lelaki, siapa yang perempuan? Jadi kalau orang Pakistan, sama lah, ni yang saya tahu lah, dulu memang pakai seluar. Tak kisah juga, ini bukan adat kita. Dia ulama ada sebutkan ni tak sepatutnya lah. Orang Arab lagi tak boleh lah, tu bukan budaya mereka. Dan untuk kita tak sepatutnya silakan. Sudut-sudut apa? Dari sudut adat. Jadi kalau adat dia lain, kita tak tahu. Sebab asal dia mesti labuh, dia mesti menutup. Kalau dah cukup syarat, dah tutup aurat lagi. Bagaimana dengan orang yang menggantungkan ayat-ayat Quran di rumah? Adakah sama maknanya dengan orang yang menggantungkan gambar? Kalau orang gantungkan ayat Quran ni ada macam-macam apa? Macam maksud lah, macam-macam tujuan. Jadi kerana dia nampak cantik, dia nak hiaskan rumah. Jadi Quran jadi buat apa? Quran tu dengan gambar ataupun design sama je. Bukannya apa pun Quran pada dia tak ada apa-apa. Macam barang apa, macam gambar apa ni, antik daripada artis, tak ada apa-apa. Jadi maksud saya tu, maknanya dia dah jatuh kan Quran. Quran dah sama dengan gambar-gambar, design-design dan sebagainya. Ada orang tujuannya letak ayat Quran nak lebih berkat, kan ya? Quran tu boleh jaga rumah dia ke? Ayat tu boleh jaga rumah dia, hantu tak masuk, toyol tak masuk. Kalau tu yang dia etikatkan, tidak. Sebab dia jadikan sesuatu sebagai sebab, sedangkan Allah tak jadikan dia sebagai sebab. Allah jadikan Quran tu sebab untuk hilangkan apa ataupun tahankan daripada jin dan syaitan dengan membacanya, bukan dengan menggantungnya. Dan dia ada menghina ayat Quran, lagi-lagi dengan design dan cantik apa semuanya, sampai tak boleh baca. Apa tu kaedah? Adakah sama maknanya dengan orang gantungkan gambar? Jadi dia balik kepada apa? Maksud orang ni, dia letak CD kat kereta kan ada. Itu konon ada orang akidah dia supaya tak accident. Ada orang nak cantik, ada orang pasal dia dulu dah biasa dengan benda-benda cantikkan kereta, cantikkan rumah. Bila dia nak Islam sikit, dia nak benda yang Islamik, itu je. Jadi dia sebenarnya belum suci sifat-sifat yang dulu tu. Jadi bila orang jual produk, dah orang ni semua kan jual ayat Tuhan dengan dunia, jual keset, jual apa semua, bukannya nak apa, cuma nak duit aja. Kita pun beli lah. Jadi besok dia cerita fashion tu kan antaranya juga. Nanti apa lagi lah, apa lah. Sekarang lagu, album dah ada, apa tu, apa-apa lah, macam-macam. Jadi akhirnya kita punya Islam nampak dari luar macam sama, tapi sebenarnya apa? Dah nampak macam Islam, tapi sebenarnya balik macam cara dulu kita. Jadi ada orang faham psikologi orang-orang Islam sekarang ni, yang nak Islam. Kita dapat tu orang banyak nak Islam sekarang. Dah tak mau yang macam dulu-dulu lagi. Orang petulung dah tentu lagi banyak. Tetapi benarnya yang dah macam gitu pun, daripada zahirnya mereka punya hati tu masih nak cara lah. Jadi ada orang jual, dia orang beli. Sebab tu lah dia orang apa ni, dia akan berterusan. Tak gelang tiap-tiap tahun, betul tu juga sama. Tak ada lagi satu soalan, tak ada. saya seorang lelaki mempunyai ibu tiri yang mempunyai seorang anak perempuan hasil daripada perkahwinannya dengan suami pertama. Ini pun baca lagi ya. Jadi mempunyai ibu tiri yang mempunyai seorang anak perempuan yang hasil daripada perkahwinannya dengan suami pertamanya. Soalannya, bolehkah adik ini, adik tiri saya, mengikuti saya ke luar negeri, dan adakah dia mahram saya apabila dia ke luar negeri? Jadi adik-adik tiri ini bukan mahram. Tak mahram, jadi tak boleh safar sama-sama, tak boleh berkhulwat sendirian bersama-sama. Nama je adik, tapi dia bukan adik betul. Yang kedua, apabila seseorang itu asyik memikirkan tentang, oh ni dah lah, ini cerita lama dah lah. Saya tak jumpa soalan tadi. Kalau aku boleh tulis lagi lah, kerana dah tulis-tulis kat sini dah tak nampak lagi, masa pun dah tak ada. Ada apa soalan? Siapa nak ada soalan daripada bawah? Ya. Ayat yang 165, jika Allah mengizinkan tadi perbandingan nasi. Ya. Jadi kita dekat sini pun tergolonglah dalam ayat ini. Kita pun manusia. Jadi alhamdulillah kita tak mempertuhankan patung ke apa boleh, tak ada sembahan yang lain. Tapi mungkin boleh tak ayat ini dia dibalikkan dalam sembahan materialisme, cinta kita kepada kereta, harta, anak, isteri. Jadi itu hari tadi kita pun cakap apa, cinta ibadah di sini kita ibaratkan syirik al-mahawah. Ayat ini kebanyakan ada syirik al-mahawah. Jadi dia nak buka sikit lah. Sama sekali minan nasi ini pun tak lupa lah. Nak jelaskan minan nasi, sebahagian daripada manusia lah. Umum manusia termasuk yang beriman dan tak beriman. Baik, kalau kita ambil umum tu, kita ambil daripada sini je, kita nampak semua sekali. Tapi bila kita baca terusnya, mereka menjadikan selain Allah sebagai anda, dan ini dah tentu khusus bukan kepada orang yang bukan Islam, kepada orang-orang musyrikin. Sebab dia dah jadikan sama macam Allah SWT dalam kedudukan dan hak. Baik, jadi patutnya ni adalah orang yang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala dan cinta pada barang yang dia sembah. Baik, jadi cinta tu, yang satu syirkun mahabbah. Kita cakap kan, syirik dalam cinta mahabbah ni, dah jelaskan dua makna cinta. Dia bukan cinta syahwat, bukan cinta hormat, bukan cinta kasihan, cinta kawan. Dia cinta Tuhan. Ini bahasa saya lah, cinta Tuhan. Cinta sampai sembah dia, sayang sangat sampai sembah. Jadi ada sesuatu yang disembah, idol. Ada pun cinta kereta, cinta baju, cinta apa tu semuanya, cinta harta benda. Tak salah, boleh kita cinta harta benda kita sehingga kita pelihara harta benda kita. Kalau betul tak cinta, biasanya dia on. Dia orang datang boleh bawa. Kalau ada tu pun tak cari. Kalau dah hilang kat tapak tu, tak payah cari. Saya tak cinta. Tak boleh cinta, haram cinta. Syirik. Mesti ada cinta dan sayang, nak jaga. Baik, dan cinta pada diri kita sendiri, kita semua cinta. Cinta ini tidak dinafikan, bahkan diisbatkan oleh Rasulullah SAW. Tidak, apa ni, tidak akan man salatun man kunna fiha wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara, siapa yang ada tiga perkara ni dalam hati dia, dalam dirinya, dia akan merasakan dengan tiga perkara ini kemanisan iman. Yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, iaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain daripada keduanya. Maknanya yang lain tu pun dia sayang. Dalam riwayat lain, dalam hadis lain, dia katakan daripada bapaknya, daripada anaknya sendiri, daripada bapaknya, dan daripada nas ajma'in. Jadi maknanya boleh cinta pada bapak, cinta pada anak, cinta pada selain Allah SWT. Tapi yang penting kat sini, cintanya kepada Allah SWT melebihi segala-galanya. Itu dia. Jadi tak betul lah kalau kita kata cinta material ini. Jadi bila dia jadi syirik mahabbah, bila cinta yang biasa, cinta isteri, cinta apa semuanya, mengalahkan kita pada Allah SWT sehingga kan perintah dalam larangan Allah SWT sanggup dikorbankan kerana cinta isteri, cinta girlfriend dan sebagainya. Aku tak nak masuk Islam lah, cinta Mak Salih misalnya, apa Mak Salih dia masuk Islam, ada itu ada ini lah, kau nak juga kaya dengan aku, kau ikut agama aku. Itu kita pun kirik mahal tak, cinta sangat dia sanggup. Dan tu umpamanya cinta sangat pada pemimpin apa semuanya, dia kata buat maksiat, dia kata laksanakan polisi-polisi dosa dan syirik, dia ikut juga. Itu maknanya dia cinta pada pemimpin ni bagaimana dia cinta pada Allah SWT. Jadi jangan apa, jadi bila kita baca terus ni, kita nampak dia adalah cinta yang khusus, yang khusus. Bagaimana kau yang ni takut juga, takut yang khusus dalam ibadat. Wallahu a'lam. InsyaAllah tu kita tempat pada malam ini. Malam depan kita sambungkan kitab Sahih Muslim. Dan insyaAllah kita akan mulakan, saya tak tahu jadi ke tidak, hari Sabtu ni dengan kuliah di Masjid Istiqlal lepas Maghrib. Saya isyak kita sambung sikit kalau jadi, iaitu selang-seli antara Riyadhus Salihin dan kitab Subulus Salam. Dua-dua kitab ni telah terhenti dengan cara yang tidak disangka. Kitab Riyadhus Salihin tahun lepas di Masjid Pasiran dah tahun, tapi lepas tu dibertikan. Kemudian kitab Subulus Salam baru 2 bulan di Masjid Darul Makmur. InsyaAllah kita kalau dapat kita teruskan. Tak tahu pula lepas tu ke mana. Jadi confirm, confirm. Tapi sekarang ni kita tak dapat apa ni kelasnya di dalam Dewan Solat. Dimulakan dalam kelas dulu. Sampai kan semua dah insyaAllah dah ready, kita mungkin lah. Itu harapan kita. Allah Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.